Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku tafsir surat Al-An'am buah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih di ayat yang ke-19 dari surat Al-An'am. Pada kandungan ayat, yaitu kandungan yang keempat, maka poin yang keempat, an hadzal Quran, bahasanya Al-Quran adalah wahyu yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya adalah wahyu. Tidak ada dalam Al-Quran meskipun cuma satu kata ataupun satu huruf yang bukan wahyu. Dan dalam ayat ini, yang menyampaikan wahyu tidak disebutkan. Yang menyampaikan wahyu tidak disebutkan karena bunyi ayatnya wa uhiya ilayya hadzal Quran, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, diwahyukan. Kenapa ubhima al-fa'il, pelakunya tidak disebutkan? Karena telah diketahui, semuanya sudah mengetahuinya. Di anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diperintahkan untuk mengatakan, katakanlah jika aku sesat, maka itu aku adalah sesat karena diriku sendiri. Jika aku mendapatkan hidayah, fabima yuha ilayya rabbi. Fabima yuhi ilayya rabbi, maka disebabkan Rabbku memberikan wahyu kepada aku. Dan berkaitan dengan kutipan ayat ini atau potongan ayat ini, wa uhiya ilayya hadzal Quran, maka kalau dalam mengi'rab, maka tidak sepatasnya kita katakan bahasanya uhiya di sini tidak pantas, tidak layak untuk kita katakan fi'il madhi mabniu lil majhuli. Karena tidak majhul, Allah itu tidak majhul. Maka tidak pantas atau bahkan tidak selayaknya atau bahkan tidak boleh mengi'rab potongan ayat ini dengan mengatakan uhiya fi'lun madin mabniun lil majhuli. Karena Allahnya tidak majhul. Namun kita katakan mabniyun ala adamu dzikril fa'ili atau kalimat semacam itu. Kemudian kandungan yang kelima, agungnya Al-Qur'an ini karena dia diwahyukan dari Allah untuk Rasul-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala syakka fi hadza, dan tidaklah diragukan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Dan dampak atau dan bentuk pemuliaan Al-Quran dan bukti agungnya Al-Quran sangat banyak. Di antaranya, Al-Quran tidak boleh dibaca meskipun tanpa menyentuh mushaf oleh orang yang dalam kondisi junub sampai dia mandi. Sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Meski ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Kemudian tidak boleh mushaf Al-Quran disentuh oleh orang dalam kondisi hadas kecuali setelah dia berwudu. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Kemudian tidaklah mushaf Al-Quran atau mushaf Al-Quran tidak boleh dimasukkan atau dibawa masuk ke tempat-tempat yang kotor semacam WC dan toilet. Dan tidak boleh menghinakan Al-Quran atau mushaf Al-Quran di antara bentuknya ayudok bainal qodamain masalan. Diletakkan di antara dua telapak kaki kita misalnya dalam posisi berdiri, dalam posisi sholat, kemudian diletakkan di antara dua telapak kaki seseorang. Kalau diletakkan di depannya dan tempat tersebut adalah tempat yang bersih, maka menurut Ibnu Taimin sebagaimana di Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan boleh dan tidak mengapa, dan itu tidak termasuk bentuk menghinakan. Meskipun bisa jadi kita katakan penilaian ini merendahkan dan tidak, boleh jadi berbeda dengan perbedaan budaya. Ketika beliau katakan itu tidak mengapa, boleh jadi di sini satu hal yang mengapa, tidak layaklah Al-Quran ketika kita sholat, mushaf kita taruh di lantai meskipun itu di depan, padahal apalagi memungkinkan ditaruh di tempat-tempat yang lebih terhormat. Kemudian tidak boleh bersafar membawa mushaf Al-Quran ke negeri kafir. Namun ini bersyarat, tidak bolehnya ada ilahnya, idza kana yukhsha alaihi minal ihanah. Jika dikhawatirkan nanti mushaf tersebut mendapatkan pelecehan di negeri kafir. Namun jika ilah ini tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Maka hukumnya berubah dengan perubahan ilah. Kalau di sana tidak dihinakan, bahkan dengan kita bawa ke sana bisa menjadi alat dakwah untuk mereka, maka statusnya berbeda. Kemudian tidak boleh jual beli mushaf menurut pendapat sebagian ulama. Dan mereka memberikan alasan kalau memperjualbelikan mushaf itu merendahkan mushaf. Sampai-sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wadattu, aku berangan-angan, bercita-cita, bahasanya seandainya tangan itu dipotong, tangan yang digunakan untuk jual beli mushaf. Mengatakan beliau berkeinginan tangan orang yang dipakai untuk transaksi jual beli mushaf itu selayaknya dipotong. Lihat kalau Baihaqi di Sunanul Kubra, Sa'id Ibn Mansur di Sunannya, dan ini nampaknya di catatan kaki itu ada salah cetak, dan Abu Dawud dalam Masahif. Padahal kita Al-Masahif bukan karya Abu Dawud, namun karya anaknya Abu Dawud, Ibnu Abi Dawud. Harusnya, dan diriatkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitabnya Al-Masahif. Bukan Abu Dawud, namun Ibnu Abi Dawud. Dan diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Kata alasan ulama yang melarang jual beli mushaf, bisnis mushaf, karena kewajiban orang yang tidak membutuhkan mushaf adalah memberikannya kepada orang lain, bukan menjualnya. Ringkasnya ada khilaf ulama dalam masalah ini, ada yang melarang, ada yang memakruhkan, ada yang sampai haram, dan nampaknya perkataan Ibnu Umar layak untuk layak bagi kita untuk masukkan Ibnu Umar dalam kategori ulama yang mengharamkannya. Dan ada yang membolehkannya, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkannya sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Sahul Mumti. Fal muhim, maka yang jelas pengagungan Al-Quran adalah wajib dan memiliki beberapa bentuk, dan telah kami sebutkan di antara bentuk-bentuk tersebut. Kemudian kandungan yang keenam, Al-Quranul Karim itu sudah cukup untuk sebagai pemberi peringatan, karena Allah katakan dalam ayat yang ke-19, li'ungdirakum bihi, supaya aku mendakwai kalian dengan Al-Quran. Maka siapa yang tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan bisa menyentuh hatinya. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Wa syifaa'un, dan obat, lima fis sudur, bagi penyakit yang ada dalam dada, yaitu penyakit hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hmm. Kemudian poin yang ketujuh, siapa yang telah sampai padanya Al-Quran, maka hujah telah disampaikan kepadanya. Li'ungdirakum bihi wa man balagha, supaya aku mendakwai kalian dengan Al-Quran, demikian juga wa man balagha, dan semua orang yang Al-Quran itu telah sampai kepadanya. Akan tapi orang yang Al-Quran telah sampai kepadanya dan dia tidak tahu bahasa Arab, apakah kita katakan telah tegak hujah padanya? Jawabannya tentu tidak. Dan dengan dalil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus seorang pun utusan kecuali dia menggunakan bahasa kaumnya, liyubayyana lahum, supaya bisa memberikan penjelasan. Kalau enggak pakai bahasa kaumnya, maka dia tidak bisa memberi penjelasan. Kemudian poin yang ke-8, wajib atas ulama kaum muslimin, demikian juga para penuntut ilmu, untuk menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada setiap orang, karena mereka, para penuntut ilmu, adalah ahli waris para nabi. Akan tapi jika disampaikan kepada orang yang bahasa ibunya bukanlah bahasa Arab, maka disampaikan maka perlu disampaikan makna kandungan Al-Quran dengan bahasa ibu orang yang didakwai. Kemudian diberikanlah Al-Quran, kemudian dibacakan kepadanya dengan redaksi yang berbahasa Arab. Walihada, oleh karena itu kita saksikan sebagian orang-orang yang tidak bisa ngomong dengan bahasa Arab, ternyata bisa membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, padahal mereka tidak ngerti maksudnya. Wahada min ayatillah, maka ini diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantara kemujizatan Al-Quran. Ada orang yang demikian lancar membaca sesuatu yang dia tidak faham apa isinya. Dan ini tidak dijumpai di bahasa-bahasa yang lain, di teks-teks bahasa-bahasa yang lain. Orang yang lancar membaca teks bahasa Inggris yang ngerti apa isinya. Yang enggak ngerti, yang enggak menguasai bahasa Inggris, enggak bisa dia lancar membaca teks berbahasa Inggris. Teks berbahasa Jawa dengan huruf Jawa, orang yang tidak ngerti, tidak bisa, tidak menguasai, dia tidak bisa lancar membaca. Orang, misalnya orang luar, orang bule yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak bisa baca teks bahasa Indonesia. Demikian seterusnya. Namun Allah berikan mukjizat untuk Al-Quran. Ada dijumpai banyak orang. Dijumpai banyak orang yang sama sekali enggak ngerti apa isi Al-Quran, namun demikian lancar membaca Al-Quran. Wa hadza min ayatillah. Maka beliau katakan ini adalah di antara mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal ayat tanda kekuasaan Allah, hal yang aneh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Al-Qur'an, yaitu Allah Ta'ala memudahkan Al-Qur'an pada mereka-mereka orang yang tidak bisa ngomong bahasa Arab. Sampai hatta sor, sehingga sampai-sampai jadilah mereka bisa mengucapkan Al-Qur'an yang berbahasa Arab, padahal seandainya Anda berikan kepadanya kit'atan, satu potong kertas yang berisi dua baris teks berbahasa Arab, cuma dua baris saja, mas tata'u ayakra'uha, dia tidak bisa membacanya. Akan tapi ini adalah di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi bisa kita katakan bahasanya realita ini termasuk dalam kandungan firman Allah Ta'ala, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, lidzikri, untuk jadi peringatan. Ya, maka berdasarkan poin ketujuh yang tadi kita baca, untuk orang yang faham bahasa Arab Fusha, ketika cukup Al-Quran itu dibacakan kepadanya, maka telah dinyatakan hujah telah tegak. Namun kalau dia tidak ngerti bahasa Arab Fusha, maka beda. Karena yang penting bukan hanya bulughul hujjah, di samping bulughul hujjah ada syarat fahmul hujjah. Sampai hujjah itu belum cukup, harus sampai dan faham. Kalau sampai tidak faham, kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, ya, maka hujah belum tegak. Namun kemudian ditambahkan, indana aidan mas'alatun ukhra, namun kita punya permasalahan yang lain. Jika Al-Quran telah sampai pada sekelompok orang yang tahu bahasa Arab, akan tapi mereka hidup dalam dalam pelukan, dalam asuhan a'immatid dhalal, ulama-ulama usu, dan mereka tidak tahu apa-apa, mereka orang awam. Itu karena para ulama dhalal menurut mereka adalah para ulama yang menyampaikan maksud Allah dan Rasulnya. Falha ulai ma'dzurun ghairu ma'dzurin. Maka apakah mereka ini kita anggap ma'dzur karena statusnya tidak tahu, karena ditutupi, dikepung oleh kiai-kiai dan ulama-ulama yang anti tauhid, mengajarkan kemusyrikan, ataukah mereka kita anggap tidak ma'dzur sehingga hujah telah tegak. Walladzi ara, dan yang menjadi pendapatku, dan yang menjadi pendapatku. Dan perlu diketahui, jika dalam bahasa para ulama, untuk mereka akan menggunakan kalimat semacam ini, dan yang menjadi pendapatku, ini dipakai untuk permasalahan-permasalahan dhaniyah, bukan permasalahan-permasalahan qat'iyah. Boleh jadi adalah permasalahan khilafiyah. Maka akan dipakai ungkapan alladzi ara, ana ara kada wa kada. Artinya ini semata-mata pendapat pribadi. Ini bukan kaidah baku. Artinya boleh jadi mengisyaratkan ada khilaf dalam masalah ini atau semacam itu. Jika sesuatu itu adalah satu hal yang baku dalam syariat, enggak. Maka tidak boleh mengatakan menurut saya sholat lima waktu wajib, salah. Pendapat pribadi saya, puasa Ramadan wajib hukumnya atas setiap muslim, ini salah. Ini pendapat pribadi saya, di situ kalimat yang salah. Enggak, itu baku, hukum baku. Maka kalimatnya adalah sholat lima waktu wajib. Puasa Ramadan wajib atas setiap muslim, itu bukan menurut pendapat pribadi saya. Nah, ini bukan di sini letaknya. Ini berbahasa ya, tidak tahu diksi dan tidak tahu konteks, tidak tahu berbahasa yang tepat dan benar. Maka hal-hal yang baku dalam syariat hukumnya langsung tes gitu. Tapi kalau hal-hal yang tersebut bukanlah satu hal yang baku dalam syariat, boleh jadi masalah itu adalah masalah ijtihadiyah, atau beliau tidak tahu ini masalah ijtihadiyah ataukah bukan, namun beliau menilai di sini ada bisa dimaknai begini, bisa dimaknai begitu. Maka adab para ulama, adab bicara para ulama, mereka tidak akan menggunakan bahasa tegas. Namun walladzi ara, ana ara, fira'i, menurut pendapat pribadiku. Walladzi ara, maka pendapat pribadiku dalam masalah ini, annahum ma'dzurun, mereka ini ma'dzur karena terkungkung oleh ulama usu. Walakim alaihim, akan tapi alaihim jadi kewajiban mereka jika diingatkan pada kebenaran untuk mencarinya lebih lanjut. Fain asaru, jika mereka ngotot setelah diingatkan, saya sejak ngotot tidak mau ma'atan daripada sudah diingatkan, bahkan mereka mengeluarkan senjata pamungkas sebagaimana senjatanya orang-orang musyrik, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sehingga nenek moyang kami itu sudah agamanya model semacam ini, fahum kufar, maka mereka ini orang yang kafir. Dan pendapat inilah yang Tatsami bi al-adilah ingdi. Garis bawahi kata-kata ingdi. Maka ingdi menurutku, dengan pendapat inilah maka kita bisa mengkompromikan semua dalil. Tentang apakah orang yang tidak tahu itu ma'dzur dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah syirkiyat, ataukah ghair ma'dzur. Apakah bisa dimaklumi ataukah tidak bisa dimaklumi, itu dikompromikan dengan ini, yaitu ngasih tafsir, ngasih rincian gimana suasana masyarakatnya. Apakah itu adalah negeri tauhid, dakwah tersebar, maka tidak mungkin orang tidak pernah dengar, kalau tidak pernah dengar adanya orang komentar, itu adalah semacam itu adalah kemusyrikan. Kalau dia pernah dengar-dengar, karena tauhid tersebar, tidak hanya pada komunitas terbatas, non sampai orang awam pun dah semacam itu, minimal sudah pernah dengar-dengar, ya, maka punya kewajiban untuk belajar. Ketika dia tidak belajar, tidak mencari, maka ini tafriq. Maka dia tidak tahu bukan karena tidak tahu, namun karena tidak mau cari tahu, maka kafir. Hujjah telah tegak. Namun kalau dakwah tauhid bahkan belum tersentuh sama sekali, belum masuk di negeri ini atau wilayah tersebut, sehingga orang dari kecil sampai besar tidak pernah dengar kalau ngasih sesaji untuk jin itu adalah kemusyrikan, misalnya. Karena ulama-ulamanya yang dianggap tokoh di situ pun, yang dikiaikan di situ, mengatakan ini sekedar budaya, tidak apa-apa. Dan ini orang awam, mereka adalah orang awam, orang polos. Maka lain statusnya. Maka apakah orang itu, orang yang tinggal di negeri, di masyarakat muslim, kemudian melakukan syirkiyat, kemusyrikan-kemusyrikan besar, apakah dia telah teranggap iqamatul hujah tanpa melihat kondisi dakwah yang berkembang di daerahnya ataukah tidak? Maka pendapat yang diperoleh oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan beliau katakan ini adalah pendapat yang bisa mengompromikan semua dalil dalam masalah al-udzur bil jahli, ada dengan ini. Membedakan, mempertimbangkan kondisi dakwah wilayah tersebut. Kalau ulama yang lain, dan ini adalah pendapat Syekh Ibnu Baz, tidak melihat hal tersebut. Pokoknya itu negeri muslim, masyarakat muslim, masyarakat muslim, maka melakukan syirkiyat, maka fi zahir, fi hukmi dunia, mereka itu musyrik. Fi hukmi dunia, musyrik. Diperlakukan sebagaimana orang? Musyrik. Sembelihannya tidak halal, dan seterusnya. Kalau meninggal, maka tidak boleh disolatkan, dan seterusnya. Boleh tidak? Yang jadi patokan, dia adalah negeri muslim, dan dia bukanlah orang yang tinggal di Badui, tinggal di daerah pelosok, dan bukan pula orang yang hidup di negeri kafir. Bila cuma mensyaratkan tidak di negeri kafir, dan bukan di daerah yang pelosok, jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang berilmu. Maka fi hukmi zahir, jika melakukan syirkiyat, fi hukmi zahir, fi hukmi dunia, musyrik. Fi hukmul akhirah, wallahu a'lam. Allah hasibuhu, Allah yang akan menghisabnya. Kalau saya menurut Thaimin, kita lihat di sini, untuk yang di fi biladil muslim, fil mustama' muslim, di masyarakat muslim, maka perlu dirinci di situ dakwah sudah berkembang ataukah tidak. Yang berkuasa adalah ulama udolal ataukah bukan. Ya, karena adanya perselisihan dalam masalah ini, maka di depan beliau mengatakan alladzi ara, kemudian di belakang beliau mengatakan indi, menurut pribadiku. Ya, indi menurutku annahum in baqa ala jahlihim, Maka jika mereka tetap dalam kebodohan mereka karena tidak ada, mereka tidak diingatkan dengan pendapat yang benar, ya, karena tidak adanya orang yang mengingatkan, karena tidak adanya dakwah tauhid di situ, fahum ma'dzurun. Maka mereka ini ma'dzur. Fi dzahir masih kita nilai sebagai muslim. Wa ila, namun jika tidak demikian, maka mereka tidak ma'dzur. Wa hadza fi man yadinu bidinil Islam. Dan ini adalah rincian yang berlaku untuk orang yang mengaku dia adalah seorang muslim, beragama dengan agama Islam. Kemudian melakukan syirkiyat, melakukan kemusyrikan-kemusyrikan besar. Maka apakah fi hukmi zahir dia muslim ataukah musyrik? Ya, maka beliau merincinya dengan ya, apakah dakwah telah tersampaikan di negeri tersebut dan di wilayah tersebut. Wa amma man arafa atau wa amma man arafa, adapun orang yang telah mengetahui anna ala ghairil Islam, bahasanya dia bukanlah seorang muslim, dia mengikuti para pemimpinnya yang merupakan pemimpin yang menyesatkan, dan dia mengetahui atau diketahui bahasanya dia bukanlah muslim semacam Nasrani atau Yahudi, maka fahaulai kufruhum dhahirun, kekafirannya jelas. Hatahum pi angfusim ya'rifuna, sampai mereka itu sendiri menyadari bahasanya bahasanya mereka adalah min ummatil kufri, mereka adalah umat kekafiran. Mereka pun tidak mengatakan saya muslim, dia mengatakan saya Nasrani. Maka itu artinya mereka menyadari kalau dirinya bukanlah dirinya adalah umatul kufri, dan mereka pun tidak menisbatkan diri kepada Islam. Maka tentang masalah al-jahlu, kebodohan tentang tauhid, kebodohan tentang syirik, maka dibedakan antara dia mengaku beragama Islam ataukah tidak menisbatkan diri sebagai seorang muslim dan tidak mengaku sebagai muslim. Namun jika dia menisbatkan diri kepada agama kekafiran, Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lain, maka jelas dia kafir, dan dia kafir bil ijma, kafir bil ijma, kafir dengan seluruh sepakat ulama ahlu sunnah. Mereka adalah kafir fi hukmid dunia. Adapun fi hukmid akhirah, di hukum akhirat, apakah mereka kekal di neraka, ya, nanti Allah lah yang lebih tahu apakah hujah telah sampai pada mereka ataukah tidak. Namun untuk hukum dunia itu cukup dengan penisbatan agama. Ketika dia mengatakan saya Nasrani, ya sudah kafir. Ketika dia mengatakan saya Hindu, saya Buddha, maka dia adalah orang kafir fi hukmid dunia. Untuk hukum akhiratnya, maka ini berkaitan dengan sampainya ilmu ataukah tidak. Maka wallahu a'lam. Maka Allah yang jelas lebih tahu. Nah, kemudian gimana kalau dia adalah seorang muslim dan melakukan syirkiyat? Ya, maka nanti ada perselisihan dalam masalah ini. Apakah ma'dzur dengan kebodohannya ataukah tidak ma'dzur? Ibn Baz tidak ma'dzur. Ya, Ibn Utsaimin demikian juga Al-Albani ya, ma'dzur. Ya, dan dalam masalah ini Ibn Utsaimin mengatakan saya ngasih tafsil. Di sini beliau mengatakan ngasih tafsil. Ya, dakwah telah tersebar di tempat tersebut ataukah tidak? Ya, pemahaman telah dikungkung oleh a'immatud dalal, ulama usul ataukah bukan. Ya, seandainya ada yang bertanya masalahul udhri muskilatun jiddan, masalah al-udhru bil jahal, ya, apakah seorang muslim yang melakukan kemusyrikan itu masih dianggap muslim ataukah tidak? Ini disebut dengan masalahul udhri bil jahli. Wa antum dzakartum annahu yajibu 'ala sahibil bid'ah al-kufri ya yabhas idza balaghatul hujjah. Ya, Anda telah menyebutkan bahwasanya wajib atas pelaku bid'ah kekafiran untuk yabhas, untuk mengkaji jika telah sampai padanya hujjah. Maka mubtadi jika ada seorang ahli sunnah yang ya, mengingatkannya, saya kulu, maka dia akan mengatakannya adalah sunni kafir. Fa kaifa akhudhu min kafirin, maka bagaimanakah aku akan mengambil ilmu dari orang kafir? Demikian kata si mubtadi. fahuwa la yaqbal minna sarfan wal adlan. Maka sahibul bid'ah al-kufriyah itu tidak akan menerima nasihat dari kita apapun bentuknya. Maka bagaimanakah mungkin kita perintahkan dia untuk mengkaji? Maka jawabannya, jika telah kebenaran telah sampai kepadanya dari Quran dan Sunnah, maka kebenaran dalam Quran dan Sunnah sangatlah jelas, walhamdulillah. Jika dia mengatakan kebenaran berbeda dengan apa yang kau pegangi wahai Sunni, maka kita katakan padanya, pemutus, hakim pemutus antara saya dengan anda adalah Al-Quran. Fain kala mubtadi, jika si mubtadi yang memiliki bid'ah kufriyah itu mengatakan yaitu adalah kuburiyun, para penyembah kubur, dan dia merasa bahasanya mereka tambah dapat pahala dengan penyembahan terhadap kubur, jika si mubtadi mengatakan, bukankah anda membaca firman Allah Ta'ala, sebenarnya para wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maka akan kukatakan bala aqrauha, betul aku membaca ayat tersebut. Akan tetapi ayat ini membicarakan tentang mereka. Biasanya mereka tidak bersedih hati dan tidak takut. Laisalaka anta, dan bukan berkaitan dengan kita. Maka jika dia mengatakan untuk kami pemahaman kami, untuk anda pemahaman kalian, dan pemahaman kami adalah yang benar. Kulna, maka kami katakan makna dari kalimat ini adalah mereka ini sombong. Man yafham, maka siapa yang faham dari firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 62 tadi, maknanya adalah bolehnya menyembah para wali. Wallah Ta'ala malal Quran, padahal Allah telah memenuhi Al-Quran dengan larangan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika anda bertanya, bagaimanakah caranya kita bisa menegaskan bahasanya seorang mubtadi ini hujah telah sampai kepadanya ataukah tidak? Maka jawabannya, seorang mubtadi jika dia sombong, setelah kita perlihatkan kepadanya ayat, fasaib amamahu, maka pedanglah yang cocok untuk ada di hadapannya. Karena ayat sudah disampaikan kepadanya, namun masih sombong, maka yang pas pedanglah yang berbicara. Wanahkum bikufri fid dunya, maka kita vonis dia adalah orang yang kafir, namun ini fi hukmi dunya. Wanaktulu, sehingga ada hukuman mati untuknya. Baingkana ma yakuluhu haqqan, meskipun apa yang dia katakan itu benar, atau jika apa yang dia katakan itu benar, bahasanya belum sampai kepada dakwah kecuali musyawasah, dakwah yang telah sampai itu tercampuri atau terganggu dengan yang lain, maka ini fa'amruhi ilallah, maka ini masalah hukmul akhirah. Maka ini masalah hukmul akhirah, maka acuannya adalah kepada Allah Azza wa Jal. Maka satu catatan penting yang ingin beliau sampaikan, la yajuzu an nakran ahkamad dunya bi ahkamil akhirah. Kita tidak boleh menggandengkan, menjadikan satu paket antara hukum dunia dan hukum akhirat. Jangan dianggap hukum dunia dan hukum akhirat harus satu paket. Seorang itu yang kafir dan musyrik fi hukmi dunia, itu berarti kekal di neraka, si person ini. Belum tentu. Jadi kita katakan ini adalah fi hukmi dunia dia kafir. Contohnya setelah alil bid'ah, dalam bentuk kuburiyun, penyembah kubur, ini telah disampaikan kepadanya dalil kalau Al-Quran itu melarang menyembah selain Allah, namun dia masih ngotot, wah enggak, saya masih punya subhat gini, masih punya dalil. Nah, namun kita nilai ini adalah sekedar kesombongan saja, karena dia sudah terpatahkan, sehingga dia cuma mengatakannya sudah kita sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin, gitu, atau alana fahmuna walakum fahmukum, bahasa lainnya. Ya, maka ya ini sudah mukabarah, ini sudah bukan lagi diskusi sehat, ini kesombongan kalau sudah keluar. Udahlah, lakum dinukum waliyadin, ya. Lah nafahmuna walakum fahmukum, ini sudah kesombongan. Artinya dia sebenarnya tidak punya alasan lagi. Dia tidak punya alasan lagi. Maka ini mukabarah. Maka ini kesombongan. Maka semacam ini sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang berhak untuk ya, mendapatkan hukum dunia. Yaitu hukum murtad, kemudian hukum mati. Namun ini adalah fi hukmi dunia. Pastinya apakah betul-betul dia sudah betul-betul telah mengerti ya, ataukah memang betul-betul karena ada subhat sehingga dia mengatakan lakum dinukum waliyadin tadi ya, sehingga dia tidak lagi muta'awilan, salah paham, maka itu hukum al-akhirah. Dan hukum dunia tidak harus sama dengan hukum akhirat untuk person ya. Lain kalau untuk hukum global ya, siapa yang mati dalam keadaan musyrik kekal di neraka selamanya. Ini hukum global. Maka hukum dunia sejalan dengan hukum akhirat. Dan kalau untuk person, untuk kasus person tidak harus sejalan. Misalnya orang kafir yang agama kafir tulen dalam artian kafir asli dalam artian agamanya bukan Islam, maka ulama ijma, siapa yang mengaku saya Nasrani, saya Yahudi, saya Hindu dan Buddha, dia kafir fi hukmi dunia. Namun apakah dia kafir fi hukmi akhirat dalam pengertian kekal di neraka? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ada yang kafir fi hukmi akhirat karena telah sampai padanya Islam, dakwah Islam, dan dia telah mengerti, namun dia dengan sengaja memilih agama kekafiran dengan penuh kesadaran dia memilih agama kafir. Nah ini dia kafir fi hukmil akhirah. Namun jika tidak demikian keadaannya, telah sampai kepadanya dakwah Islam, dan dakwah yang Islam kepadanya masih ternoda, yang mendakwainya adalah Muslim namun kuburi, sehingga dia pun mengatakan, ya, kalau kamu nyembah kubur, saya nyembah ini, ya apa bedanya? Nah, malah lebih baik saya kan nyembah nabi kan, kamu nyembah wali. Ya. Dia punya, kemudian masih punya subhat-subhat. Ya. Karena yang mendakwainya adalah seorang yang Muslim kuburi, ya, penyembah kubur, ya, maka boleh jadi statusnya lain di akhirat. Maka kaidah penting dalam masalah ini, ya, adalah apa yang beliau sampaikan. Ya, misalnya, tidak harus bergandeng la yajuzu annakrun ahkam dunya bi ahkamil akhirah. Hukum dunia dan hukum akhirat itu tidak mesti harus gandeng, harus satu paket, tidak mesti. Ahkam dunya laha ahalun, hukum dunia punya kondisi, hukum akhirat punya kondisi yang berbeda. Contohnya adalah kasus Usama. Hadarajul ladzi qatalahu Usama, ini seorang yang dibunuh oleh Usama bin Zaid, yang dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka menurut hukum dunia narfa anhul qatl, kita tidak boleh membunuhnya. Mana rupama yakunu qad qalaha ta'awudan, padahal boleh jadi dia mengatakan syahadat tersebut cuma sekedar untuk melindungi diri. Dan namun kita tidak tahu hal tersebut, pastinya hal tersebut kita tidak tahu. Maka fi hukmil akhirat dia tetap kafir. Maka salahnya Usama adalah memberlakukan hukum akhirat ke hukum dunia. Ini kesalahan Usama. Wah ini ta'awudan berdasarkan indikator hal, indikator suasana. Wah ini ta'awudan. Mudah tak bunuh saja. Nah salahnya di situ. Padahal kita masih di dunia. Maka berlaku padanya hukum dunia. Siapa yang bersahadat maka dia Muslim. Berlaku padanya hak seorang Muslim. Kecuali dia telah batalkan syahadatnya, ya, kecuali setelah membaca syahadat dia melakukan hal-hal yang membatalkan syahadatnya. Namun sebelum dia membatalkan syahadatnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat, hukum dunia masih berlaku untuk dia. Dia adalah seorang Muslim yang punya hak, haknya seorang Muslim. Wa ala kulli halin fala syakka, maka ala kulli hal tidaklah dilakukan masalah ini, masalah al-udhu bil jahli adalah awisah, perkara yang sulit. Maka itu bukan pembahasan al-udhul bil jahli, tidak layak untuk jadi menunya orang awam sebenarnya. Ini adalah pembahasan talibul ilm. Ini pembahasan talibul ilm, khilaf ulama tentang masalah al-udhul bil jahli. Nah, Walakin alladzi tabayyana li huwa ma qara'tuhu. Namun pendapat yang tabayyana li jelas bagiku, menurutku itu adalah pendapat yang benar, walladzi qara'tu yang baru saja aku sampaikan. Maka sekali lagi beliau pun mengatakan alladzi tabayyana li. Ini yang jelas menurutku. Yang boleh jadi tidak jelas menurut yang lain. Boleh jadi orang lain tidak sepakat dengan tafsir semacam itu. Oh, ndalah. Ini itu musyrik fi ahkami dunia. Tidak perlu tafsir-tafsir semacam itu. Boleh jadi orang tidak sepakat denganku karena tidak jelas bagi dia. Cuma jelas bagiku. Dan yang namanya jelas itu berbeda-beda dengan perbedaan orang. Menurut ini jelas, menurut itu tidak jelas. Ini jelas benarnya, menurut tidak jelas juga benarnya. Ya. Maka beliau tegaskan ini adalah pendapat pribadi beliau, bukan sesuatu yang hukum baku, karena ada khilaf ulama dalam masalah ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Kita di pertemuan yang akan datang masih akan melanjutkan masalah udhul bil jahal, karena masih agak panjang, masih bahas tentang masalah tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.